qaul wa sautun baina qaulaini wala yakunul jildu bil afi bil asa wala bil muqari'i maqari'i wala bil maqari'i wala yastahi bihi bid dirati bal adiratu tustahmalu fit ta'dili. Qalan alaihi rahimallahu ta'ala wasyirku hukuman jilid atau cambuk yang terdapat dalam syariat adalah cambuk yang proporsional dengan cambuk yang pertengahan, karena sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Ini adalah asalnya perkataan dari seorang Ini kalau gini rambutnya ini, nah, itu meskipun kuat atau meskipun dengan tenaga yang banyak, kalau ketinggiannya tetap begini masih sehat. Yang namanya hukuman jilat itu layak pun dirasa, tidak boleh alat itu tongkat, tidak boleh alat itu tongkat, apalagi makore palu alat itu jilat tidak zina, jilat kalau sekali pakai palu habis. Pilih birok dan tidak cukup dengan birok, karena birok itu hanya digunakan dalam takdir, tidak digunakan dalam hudud. Nanti akan ada jelasannya. Gimana? paling panjangnya cuma 1 kilan atau 2 kilan setengah hasbal. Ini dipakai oleh umat untuk menghukum teman ta'zir. Kalau orang itu dipukul pakai dirok karena dia kayu namun kayu pendek, pukulkan begini ya sakit, namun kualitasnya kalau pakai campur ya tentu berbeda. Cuma kayu ukuran 2 kilan dipegang tangan dan kurang, pukulkan begini. Kalau pendek itu tetap ya sakit, namun tidak maksimal. Itu tongkat, tongkat panjang, gebuk namanya. Jadi kalau dirok itu tongkat pendek, berarti cuma beberapa 2 kilan jari saja. Maka itu cuma digunakan oleh umat untuk tahsin. Nah, ketika perlu hukuman jilid misalnya cambuk, misalnya zina atau koda, maka pakaian orang yang dihukum itu tidak dilepas secara sifat seluruhnya, namun juga dicopot pakaian yang menghalangi rasa sakit karena dicambuk. Min hasaya, hasaya mana hasilnya adalah isi. Mungkin orang tersebut mengisi pakaiannya karena tahu mau dicambuk, mengisi pakaiannya pakai serabut atau apa. Jika dia pakai baju, kemudian bajunya diisi serabut. Nah, maka macam itu dilepas. Wal firaq, wallah alam tamana firaq. Bisa di An-Nawawi belum ketemu pakai faqah, ahli tidak ada pakai faqah ya, tidak ada yang pas. Kalau firaq ini dari faqah ya, maka maknanya mungkin pakaian yang dibuat-buat, tidak wajar. Pakaian yang dibuat-buat tidak wajar. Wajarnya orang ya pakai 1 kain, kalau dia pakai 5 kain, bajunya itu rangkap 5, karena mau dukung cambuk, bajunya rangkap 5. Ini tidak wajar dibuat-buat. Mungkin dan semacam itu. Dan orang yang mau dihukum cambuk ini tidak perlu diikat. Jika tidak perlu untuk diikat, wala yutrab wajhuhu, tidak boleh pula mencambuk wajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum falyasil wajha." Jika salah satu kalian memukul, menghukum, maka hindari wajah. Ini dijelaskan oleh Bukhari. Ini diberi judul bab oleh Bukhari. Jika menghukum budak, jauhi wajah. Dia telah muslim diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab larangan memukul wajah. Para ulama mengatakan dikiaskan dengan wajah semua daerah yang berbahaya. Dikiaskan dengan wajah semua anggota badan yang berbahaya. Karena itu wali utrah tidak boleh dipukul makotil, daerah-daerah yang mematikan. tok dan diberikan pada setiap anggota badan bagian dari pukulan. Nah, pukulan itu rata, tidak boleh pada satu titik itu 100 kali cabut itu terus. Tidak boleh. Namun harus diratakan atas, tengah, bawah, naik lagi. Kalau semacam punggung, pundak, paha, nah, dan semacam itu. Tidak boleh punggung terus di satu titik. Tidak boleh. Dan kita masuk pada pasal yang ke-8. Jihadul Kufar atau jihad melawan orang. Qatli ahadin berbeda dengan kita li'ah hadirnya. Kalau kita li'ah hadir, tidak mesti orangnya mati. Tidak mesti orangnya mati. Kalau qad li'ah hadir, jelas orangnya mati. Ini tahap pertama, fase jihad. Jihad talaka. Hatta hajara sampai beliau hijrah ke Madinah, maka Rasul dan kaum muslimin diizinkan. Izin itu artinya boleh. Makanya tahap kedua, jihad perang dibolehkan, tidak diwajibkan, cuma boleh saja. Dengan terus firman Allah Subhanahu wa taala, uzina diizinkan untuk orang-orang yang diperangi dikarenakan mereka dizalimi. Fa inna Allah tasmi'u Allah zat yang maha kuasa untuk menolong mereka. Itulah orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan, kecuali karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Walau la taqullahi nasa ba'dahum li ba'din, seandainya bukan karena pembelaan Allah pada manusia sebagian dengan sebagian yang lain, maksudnya seandainya bukan perintah Allah untuk membela diri agar sebagian manusia membela diri dan gangguan sebagian yang lain, itu maknanya. Lahu dimanistaya, dihancurkan, telah hancur suami wabiyahun, kebiyahun tempat ibadahnya Yahudi, suami tempat ibadahnya Nasrani, wasolawat dan tempat-tempat ibadah yang lain, wamasajid dan masjid-masjid. Yudkam iha disebutkan di dalamnya, hadis ini hanya kembali ke masjid. Hadis ini hanya kembali kepada masjid. Yang disebutkan di dalam masjid tersebut nama Allah, banyak-banyak disebutkan dalam masjid tersebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Sesungguhnya Allah selalu yang membuat akhimah. Itulah orang-orang yang jika kami berikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, mereka akan menegakkan salat, membayar zakat dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, walillahi aqibatul umur, dan milik Allah akhir yang baik. Summa ila ba'da dzalika awjaba 'alaihim, ini tahap berikutnya. Kemudian Allah, setelah itu Allah wajibkan kaum muslimin untuk berperang dan merasa membela diri. Kutiba alaihimul qital, kutiba alaihimul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa waqtuhul lahu, itu adalah satu hal yang tidak kalian sukai. Wa asa dan berisya di antara usyaihan, kalian tidak suka dengan sesuatu. Oh, kalau itu yang lebih baik bagi kalian. akan boleh jadi antum hibu syai'an, kalian menyukai sesuatu, kuhu syahulakum, dan itu adalah jelek bagi kalian. Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Beratnya melakukan hal tersebut dari surat Muhammad ayat 20 dan 22. Faidah Unzilat Suratul Muhkamah, maka jika diturunkan surat yang muhkamah, yang jelas maknanya, dukir fihal kita yang disebutkan dalam surat tersebut, perintah untuk berperang, ra'aita maka engkau lihat orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu penyakit kemunafikan. Mereka memandangimu nazarul masyi dengan pandangan al-masyi alaih, seperti orang pingsan, orang mau pingsan dengan mauti karena takut mati. Fa'aula bihim, maka itu lebih pantas bagi mereka. Fa'aula bihim, maka yang lebih layak untuk mereka lakukan adalah ta'atul ketaatan wa qaulul ma'rufun dan perkataan yang baik. Dan di surat Demikian juga dalam masalah surat At-Taubah, apakah kalian jadikan kegiatan memberi minum jamaah haji dan memasukkan masjidil haram bagaimana orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan bersiap di jalan Allah layak sahun mereka di dalam masjid Allah dan Allah di dalam dikasih petunjuk pada orang-orang yang baik alladzina aman orang-orang yang beriman dan berhijrah dan bersiap di jalan Allah dengan harapan dan diri mereka lihat jahadu bismillah di amali baru wa amusi Allah mendapatkan insya Allah lebih besar dari sisi Allah dan mereka orang yang beruntung ibasyurum rabbum Allah mereka dapat gembira pada mereka dengan kasih sayang Allah dan ridhonya serta surga untuk mereka di dalamnya kenikmatan yang kekal mereka tinggal selamanya di dalam surga sesungguhnya Allah di sisinya lah terdapat ganjaran yang besar maka dalam surah At-Taubah ayat 19 di sini orang-orang musyrik menganggap bahasanya kegiatan mereka yang memakukan masjidil haram namun tidak dengan tauhid demikian juga kegiatan sosial mereka itu memberi minum ke jamaah haji itu senilai dengan orang yang beriman maka di ayat 19 terdapat kaidah bantan untuk orang-orang di Tuhan di mana mereka menjadikan orang-orang di Tuhan itu di antara prinsip mereka kegiatan sosial dengan nilai seimbang dan setimbang dengan iman maka mereka katakan masa tadi saya itu masa masukkan tentang apa sih dia akan baik sekali sama orang miskin suka menyentuhi kasihan lah kalau dia masukkan dengan tidak pernah saya lihat oh iya saya seperti saat itu dalam masalah membantu sesama masa sih Allah tiga masukkan orang semacam itu ke dalam ini omongan orang-orang kita apa intinya mereka jadikan amal sosial seimbang dan setimbang dengan iman nah anggapan semacam ini sudah ada di masa jahiliyah di masa Al-Quran turun dan sudah Allah bantah Allah katakan aja'altum qayyatul hajj kaman amana billahi wal yawmil akhir apakah kalian anggap orang melakukan amal sosial merusak imannya namun dia punya amal sosial maka amal sosial ini menyebabkan dia setimbang dan seimbang dengan oh itu iman pada Allah dan hari akhir tidak imbang nah ini ayat yang penting untuk membantah bahwa fitrah yang menjadikan amalan sosial seimbang dan setimbang dengan iman pikiran ini sudah menjadi pikiran orang jahiliya, orang musyrik dan telah Allah bantah dan cukuplah Allah yang membantah Allah katakan tidak sah dan Allah Ta'ala berfirman bagi orang-orang yang beriman siapa yang murtad di antara kalian dari agama yaitu Islam Allah akan datangkan sekelompok orang di mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah mereka tawaduk di hadapan sama orang yang beriman dan mulia di depan orang-orang kafir mereka berjihad dengan Allah mereka tidak merasa khawatir selain orang yang mencela itulah anugerah Allah yang Allah berikan pada siapa saja dan Allah adalah zat yang maha luas bagi maha mengetahui dari kafir annahum demikian itu disebabkan mereka tidaklah mereka merasakan dhuma'un haus walau masukun tidak pernah capek, walau masukun tidak pernah lapar, di jalan Allah tidak pernah mereka menginjakkan satu Inna Allah yasi wa asal mursidin. Ya Allah sikap menyanyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat. Demikianlah tidaklah bertemu ganjaran harta baik sedikit ataupun besar di dalam mereka melewati satu lembah kecuali ikuti pada akan dicatat dengan pahala untuk mereka supaya Allah memberikan balasan yang lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Dia tahu kalau jihad itu lapar, capek, susah. Dia telah menyadarinya sejak awal. Dia niati memang untuk pergi jihad, untuk bersusah payah semacam itu. Maka penderitaan jenis yang pertama itu tidaklah berpahala kecuali jika diiringi dengan sabar. Dan penderitaan yang kedua, penderitaan karena jihad atau penderitaan karena menuntut ilmu yang memang sudah diniati sejak awal, ingin bersusah-susah untuk berjihad, ingin bersusah-susah untuk belajar agama, maka penderitaan jenis yang kedua ini berpahala meskipun tidak ada niat. Maka lapangnya berpahala, capeknya itu berpahala meskipun tidak tanpa ada niat atau mengharap pahala dari capeknya dari ini. Maka tetap dapat pahala. Kalau musibah yang tidak diduga, maka kita tidak mendapatkan pahala kecuali kita bersabar dan meniatkan diri untuk mendapatkan ganjaran dari musibah yang tidak ada. Nah, kalau jenis yang kedua tidak mau, wah saya tak capek biar dapat ganjaran, tidak ada demikian. Dia capek karena sihat, dia capek karena menuntut ilmu, otomatis yang dapat ganjaran. Jadi kita berkesempatan pagi hari ini.